Merindukan pungguk terbang di awan burung dara, di tanganku lepaskan. Ku sadari cintaku untukmu, karena bila ingin kembali, mengharapkan kata mesra darinya, cinta murni darimu ku biarkan. Ku sadari cintamu untukku, bila ingin kembali. Merindukan pungguk terbang di awan burung dara, di tanganku lepaskan. Ku sadari cintaku untukmu, terlambat dadaku bila mengharapkan kata mesra darinya, cinta murni darimu ku biarkan.